الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله. Hari ini tanggal 2 Shawal atau tanggal 1 Oktober 2019 Shawal 2 Shawal 1441 Hijriah. Hari Selasa pagi kita akan menjadikan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang disarah oleh Syekh Al-Razak Al-Muhsin Al-Badr Hafidahullah. Kita sampai halaman 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين jadi arait alladhi yukadbi dal harus ditekankan yukadbi biddin bukan biddin, dalnya juga syiddah ditekankan. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim dal di sini matabi bukan fadhalika fadhalika alladhi di juga matabi yadu'ul yatim tim di situ sama dengan din biddin matabi disukun wala yahuddu ala ta'amil miskin yahuddu ala matabi ta'am matabi kin ya sama dengan yang sudah dijelaskan. Fawailul lil musallin. Tidak boleh baca fawailul lil musallin. Lam bukan harf qalqalah. Bukan huruf qalqalah. Lam. Tidak boleh dipantulkan. Fawailul lil musallin. Jadi lam sallin, lam ini juga syiddah. Bukan musallin, musallin alladzina hum. Nah ini mim mati ketemu ain, apa hukumnya? Lihat syafari alladzina hum an salatihim, non mati ketemu sad ikhfa salatihim la idama matabi sahun sajo sama matabihun على السكون، مضى على السكون. Kemudian alladzina hum yuraun, hum mati ketemu, mim mati ketemu ya, ada sahawi. Yuraun, ra di situ sebagai mat apa? Mat wajib muttasil. Dibaca 4 sampai 6 untuk wa yamna'un al-ma'un. Mim mati ketemu nun sama idhar sahawi. Yamna'unal bukan nala nal ma'un ma matobin un matobin un al-sukun. Nah, ini adalah surat yang 107 dan ini termasuk dia makiyah. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah, apa itu ayuhan nabiyyu wal istifhamu maknaha at-ta'ajjub. Apa itu? Itu artinya tahukah engkau? Dan ini adalah khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nabi, wahai nabi, wal istifhamu maknaha at-ta'ajjub. Dan istifham, pertanyaan di sini adalah sebagai ta'ajub, sebagai kekaguman. Ara'aita, tahukah engkau? Alladhi yukadzibu biddin, orang yang senantiasa mendustakan agama. Ay, yukadzibu biljazai walba'thi walwukufi baina yadillahi subhanahu wa ta'ala wa mulaqatihi jalla fi'ulah. Wa yukadzibu bid-din ay bisyar'i alladhi syar'ahu wa da'ahu al-ibadahu ilayhi al-qa'imu ala tauhidihi wa ikhlasi ad-din lahu jalla fi'ula. Maksudnya di sini alladhi yukadzibu bid-din, alladhi yukadzibu bid-din ini adalah orang yang senantiasa yukadzibu, yukadzibu bid-din, orang yang senantiasa mendustakan agama. Maksudnya adalah mendustakan biljaza, mendustakan pahala. Walba'ti, dan hari kebangkitan. Walwukufi, dan wukuf baina yadillahi, yaitu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa mulaqatihi, dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yukadzibu bid-din, dan dia mendustakan agama. Ai bisyar'i alladhi syara'ahu, yaitu mendustakan syariat yang telah Allah syariatkan. Wa da'ahu ibadahu ilaihi, dan Allah menyeru hambanya untuk beribadah dengannya. Al-qa'imi ala tauhidihi, yang mendirikan tauhid dan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah saja. Kemudian fadzalika alladhi yad'u al-yatim, fadzalika, maka itulah orang yang yad'u al-yatim, menghadiri anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ay min thamarati hadat taqdir, ya, min thamarati hadat taqdiri, an yakuna al-insanu bihadi sifati wa hadal hal yadu'ul yatim. Itu adalah buah dari orang yang senantiasa mendustakan agama, buah hasil dari orang yang senantiasa mendustakan agama adalah orang tersebut mempunyai sifat-sifat sebagaimana kondisinya apa? Yadu'un yatim, menghadiri anak yatim. Ay yazjuruhu, menghadiknya zajran syadidan, menghadiknya dengan hardikan yang begitu dahsyat. Jadi menghardik, menghardik itu apa? Ngomongnya keras, penuh dengan sesuatu yang di situ kasar, bentar, itu menghardik. Kemudian yarda'uhu radan wa yadfa'uhu daf'an. Jadi kalau misalnya memerintah dengan membentak, kalau menyuruh pun dengan membentak, kalaupun ya yadfa'uhu artinya di sini adalah dengan menolak, artinya mendorong orang itu, didorong seperti orang mau berkelahi itu, ya, dorong-dorong. Wala yata'amal ma'ahu bi syafaqatin wala rahimatin, dan dia berinteraksinya dengan orang anak yatim itu tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa sayang juga, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang. Wala yahuddu, dan tidak mendorong ghairahu, mendorong orang lain ala ta'amin miskin, untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Li'annahu fi nafsihi la yut'imu wa la yunfiq, karena yang ada pada dirinya tidak boleh memberikan makan, tidak boleh berinfak, wa la yabdun, dan tidak mau berkorban. Fa kaifa yakunu minhu haddu li ghairihi wa hasu alai wa hasalah lil qiyam bidzalika. Maka bagaimana dia itu bisa menganjurkan kepada orang lain dan memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut? Untuk dirinya saja tidak mau, apalagi untuk orang lain. Maka di sini yang tentang anak yatim, kita ketahui bahwasanya definisi yatim adalah la yutma ba'da ihtiram, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Mu'jam Al-Awsat. Itu Imam At-Tabrani memberikan definisi berdasarkan hadis la yutma ba'da ihtilam, tidak ada yatim lagi setelah ihtilam, setelah mimpi basah. Wa la yutma lil jariyah ba'dal haid, dan tidak ada yatim lagi bagi anak perempuan setelah haid. Maka di sini jelaskan kemarin tentang kesalahan sebagian orang yang menyantuni anak yatim dengan pengkhususan bulan Muharram, bulan yang telah lalu. Maka kemarin di mana-mana bisa jadi hari Ahad kemarin terakhir Muharram itu diadakan pengajian-pengajian, banyak sekali pengajian dalam rangka untuk menyantuni anak yatim. Dan menyantuni anak yatim itu tidak ada pengkhususan hanya bulan Muharram saja, bulan-bulan yang lain boleh. Dan sayangnya karena mereka tidak paham tentang agama, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut, hanya dengan dzan mereka, persangkaan baik mereka bahwasanya bulan Muharram adalah bulan untuk menyantuni anak yatim, itu juga sudah salah. Yang kedua, mereka mendatangi panti asuhan dan yang berkumpul di sana adalah anak-anak yang sudah baligh. Mereka sudah tidak yatim lagi. Nah, repotnya adalah yayasan-yayasan tersebut itu diberikan amanah untuk menyalurkan dana kepada anak yatim, sedangkan anak yatim yang diinginkan di situ bukan anak yatim lagi, sudah beda. Nah, maka ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian summa qala jalla wa ala, dan Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin. Fawailul di sini adalah tentang apa? Celakalah orang yang sholat. Bukan kemudian kalau berhenti begitu saja, banyak orang-orang mengatakan rasa sholat, wailul lil musallin, ya, tidak usah sholat, Karena dalam Al-Quran dijelaskan celakalah orang yang sholat, maka berarti tidak usah sholat. Sampaian tidak usah sholat mas. Ini salah. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena apa? Karena alladzina hum itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Wasafahum bi annahum yusalluna falaysu tarikina laha lakinnahum sahun anha bitadyi'i awqatiha wa adami ihtimami bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Itu Allah Azza wa Jalla memberikan sifat kepada mereka bahwa mereka itu betul sholat. Mereka itu sholat. Falaisu tarikina laha. Mereka tidak meninggalkan sholat. Lakin namun mereka itu sahun anha. Mereka lalai dari sholatnya. Tidak khusyuk dalam sholatnya. Bitadiki awqatiha. Dengan menyanyikan waktunya. Wa adamil ihtimam bisyurutiha. Tidak memperhatikan dengan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat dan wajib-wajibnya sholat. Nah, syarat sholat itu apa? Apa membedakan syarat sholat, rukun sholat dan wajib sholat? Syarat sholat itu adalah syarat yang harus dipenuhi orang yang hendak melakukan sholat. Jadi terpenuhinya harus dilakukan sebelum sholat. Sholat itu menjadi sah kalau terpenuhi syaratnya, dan ini adalah sebelum dilakukan sholat. Kemudian rukun-rukunnya adalah suatu yang kalau tidak dilakukan maka batal sholatnya. Contohnya apa? Takbiratul ihram, ya al-fatihah dan yang lain. Kemudian wajibatihah, wajib-wajibnya, ya wajib, misalnya apa, tasyahud, itu wajib. Kalau ada yang terlewat dari yang wajib, maka dia harus membayar dengan sujud sahwi. Wa farqun baina sahwi an-salati was-sahwi fis-salati, fas-sahwu fis-salati yaqa'u minal insani wa yujbaru bisujudi sahwi. Lakinnal musibata fi sahwi an salati bil ghaflati anha wa tadyi'i awqatiha aw syurutiha aw arkaniha mimma laysat is salatu mu'allimatan indahu wa laysa laha sya'nun indahu. Sekarang tentang perbedaan lain dari salat dan lalai dalam sholat, yaitu syahwu alis sholati wassahwu fis sholati. Sahwu kelalaian dalam sholat, yaqa'u minal insani, terkadang terjadi pada manusia. Wa yujbaru bisujudi sahwi, maka dia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Lakinal musibah, namun yang jadi musibah apa? Fisahwi ani sholat, dia lalai dari sholat, yaitu dengan apa? Bil ghaflati anha, yaitu lalai dari sholat. Wa tadyi'i awqatiha, dan menyempitkan waktunya, artinya di sini menyia-nyiakan waktunya. Aw syurutiha, atau syarat-syaratnya. Aw arkaniha, atau rukun-rukunnya. Mimma laisatis sholatu mu'adzimatan, di mana sholat itu tidak dianggap agung lagi menurut dia. Indahu wa laisa laha sya'nun indahu, dan sholat itu tidak ada kondisi pengaruhnya, tidak ada pada dirinya. Dia tidak menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang wajib lagi. Kemudian alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya bi amalihim wa salatihim annasa, itu dengan amalan mereka, dengan salatnya mereka di hadapan manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumu ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya sahih hasan, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Majah, dan dihasankan siapa di dalam sahih jami'. Jadi yaqumu ar-rajulu yusalli, seorang itu benar-benar dia itu berdiri untuk melakukan salat. Fa yuzayyinu salatahu, dia pun memperbagus sholatnya, yang tadinya biasanya cepat-cepat jadi lama, bangun sujudnya lama. Lima yara min nadhari rajulin, karena dia mengetahui ada orang yang melihatnya. Atau yang dikehendaki adalah penilaian manusia, biar dikiranya adalah itu ahli ibadah dan yang lain. Kemudian ويمنعون الماعون أي من شدة بخلهم. يمنعون الماعون maksudnya di sini adalah ويمنعون, mereka itu senantiasa enggan memberikan الماعون, memberikan bantuan. أي من شدة بخلهم, karena saking bakhilnya mereka. Yamna'un al-ma'un, mereka enggan untuk memberikan bantuan. Wa huwa ma yu'aru li waqtin muhaddadin li yuntafa'a bihi wa yu'ada ila sahibihi mithlu al-kidru wal minhal wal minkhal wal fas wal ibrati wa ghairihi wa ghairi dhalika min al-asyai allati istahiruha al-jiranu ba'duhum min ba'din. Itu